rakyate. Dadi anggota DPRD ya kudu gelem dikritik karo konstituene. Soalnya nek gak dipilih karo coro-coro ngene iki ra ngira dadi anggota DPRD. Donggen apa mboten? Maka perbedaan pendapat itu jangan dijadikan musuh, tapi perbedaan pendapat adalah sarana saling melengkapi dan saling menguatkan. Setuju? Jelas. Masjidmu, omah-omah niki berdiri kuat, kokoh. Kenapa? Karena bahannya berbeda-beda. Ono wesine, ono botone, ono pasire, ono semene, ono kayune, ono keramike, ono kocone, ono gendenge. Nggih napa mboten? Beda-beda tapi saling melengkapi, maka menjadi kuat, maka menjadi kokoh. Bayangno lek omah iku bahane padha pasir kabeh, dadi bangunan napa mboten? Mboten dadi. Mangkane umpama wong sak munggu kok partaine padha pokji dadi siji, ora dadi masyarakat. Saweneng aku nek wong ngaji nemet cuwicil ngene. Mbok paham mbok enggak, pokoke ketok mecicil ngene aku seneng. Jenengku bar ditakoni apa nomo sing diterangke? Mbok. Beda-beda tapi saling melengkapi, saling menguatkan. Lane mau partai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, beda tapi yuk saling melengkapi, yuk saling menguatkan. Setuju? Melu organisasi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, beda ya wis organisasi ini, tapi ayo saling melengkapi, saling menguatkan. Kanggene kula panjenengan sing ilmune tesih terbatas niki, aja ndeleng bedone, tapi monggo ningali padhone. Jangan lihat perbedaannya, tapi lihat persamaannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pokoknya aja nyawang bedone, sawangan padhone. Nun sewu contoh, wonten tiang Islam salat tarawih 20 rakaat, wonten tiang Islam salat tarawih 8 rakaat. Sami napa beda? Ya beda. 8 karo 20 kok sami. Beda rakaate tapi padha salat tarawih. Aja dideleng bedone to. Deleng padha ne pancen beda rakaate ning padha salat tarawih. Cara nyikapine mawon gampil. Umpami imame ming 8 rakaat panjenengan kok 20 rakaat, imame angsal 8 bubar rampung ya diimbui piyambak kari nambahi wae kok apa abote. Semono go umpama imame kalih dosa le makmume ana sing 8, begitu imam angsal 8 minggat to. Genah to. Ojo nyawang bedone, yuk nyawang podone. Maka nanti akan semakin kuat. Nah kenyataan nih, ngapunten sangat, masyarakat kita itu segala potensi ada, tapi tidak mau saling melengkapi, tidak mau saling menguatkan. Podo karo toko bangunan. Toko bangunan niku wesine ono, botol ono, pasir ono, semen ono, keramik ono. Tapi dewe-dewe berserakan, tidak tertata dengan rapi karena tidak mau saling melengkapi, mboten kuat. Masyarakat awak dhewe niku ngoten kaya toko perancangan, ana lombok, ana tomat ya ana, terasi ya ana, uyah ya ana, micin ya ana, brambang, tapi piyambak-piyambak. Nek mangan kepengin pedis ya njukuk lombok dikremus, kepengin asin nyedhok uyah dikletaki ngoten. Coba sing beda-beda niku wau, lombok, tomat, brambang, uyah, terasi, micin, saling melengkapi dados ke setunggal ten kene cowek diulek jenenge. Sambel kan enak. Masyarakat kita itu semua potensi ada. Petani ini ono, pedagang ini ono, politisi ini ono, tentara ini ono, polisi ini ono, guru ini ono, wong alim ini ono. Tapi piyambak-piyambak, sarjana ini ono, macam-macam titel. Ono sing SPD, sibuk polahe dhewe. Ono sing SAG, sarjana alam gaib, sembuh apa titele. Tapi piyambak-piyambak, mboten purun saling melengkapi mulane mboten saged kuat, mboten saged kokoh. Saya ulang, wui, perbedaan boleh, tapi jangan dijadikan musuh. Perbedaan adalah sarana saling melengkapi, saling menguatkan. Kalau mau seperti itu, indah. Tingali bangunan omah, bangunan masjid niko, bahannya beda-beda, tapi saling melengkapi, tertata rapi, indah. Sebagaimana wajah saya yang nampak indah? Menurut istri saya, ngomong durung rampung dipret-pret ke. Kenapa kok nampak indah? Ya karena beda-beda tapi saling melengkapi. Kan wajah saya itu strukture ana bathuke, ana alise, ana mripate, ana idepe, ana irunge, ana pipine, ana lambene, ana janggute. Beda-beda tapi saling melengkapi. Bayangke umpama wajah kula niki isine untu kabeh. Ora dadi rai. Beda nek gelem saling melengkapi maka akan menjadi indah. Mulane mau partai A, partai B, partai C, D, E, F, G, H, I, C, A, beda partai ini tapi podo bangsa Indonesia ini. Ayo sing rukun saling melengkapi. Setuju? Ngono. Mau organisasi A, B, C, D, E, F, G, A, beda organisasi ini podo wong Islame, podo Ponorogone. Ayo sing rukun saling melengkapi. Setuju? Ngono. Cocok diangen-angen kok ora cocok. Pian pas pilihan kepala desa orang dukung Masdar, mendukung lurah sing saiki dadi. Pian beda pilihane, saiki ayo sing rukun saling melengkapi bareng-bareng. Setuju? Krungu Pak Lurah, Masdar, krungu ora? Kaya juk kathik rumangsa kuwi pian sainganku lek nang program ora ngira tak kene nang desa, ya kliru wong sampean laire no kene kok. Niki lho enake ngundang Anwar Zahid iso nuturi petinggine, iso nuturi DPR-e. Lho niki wis dikei lambang karo Gusti Allah betapa beliau seragame padha. Celana ireng, baju putih, kopiah ireng, padha. Berarti sakniki wis dadi siji, biyen-biyen Pak Lurah nggih. Aja metenteng ngono to Pak Lurah, mau metenteng. Biasa mawon, santai Bro, santai. Niki lho. Kiyaine klambine putih, sarunge ireng, sampean klambi putih, celana ireng, Masdar ya klambi putih, celana ireng. Santai Bro. Beda nek gelem saling melengkapi di samping indah nikmat. Kopi kali gula padha napa beda? Beda warnane, beda rasane, beda bentuke, beda. Kopi niku rupane ireng. Rasane pahit, bentuke lembut. Gula bentuke kasar, warnane putih, rasane legi. Beda banget. Tapi nek mau saling melengkapi, disalap ten kene cangkir, godhoke toyo, toyone umup, suntek, diudek, enake ora karuan wong niku remenan kula, mboten ngeten iki remenan kula. Lho niku beda, tapi saling melengkapi dadose nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh lah wong lanang kalih wong wedok niku rak beda sembarang kalire. Gayane beda, mlakune beda, suarane beda, karaktere beda, bentuke beda. Ambune entute wae lho beda. Entut lanang kalih entut wedok niku beda. Beda sembarang kalire. Tapi kalau mau saling melengkapi digathuk-gathukke piye ngono modele. Beda. Kalau mau saling melengkapi jadi nikmat. Yang kedua, kalau kepingin rukun, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan merasa paling berjasa, jangan merasa paling pinter, jangan merasa paling bener, jangan merasa paling baik, jangan kepingin menonjolkan diri. Kelemahan masyarakat kita niku sulit bersatunya kenapa? Karena banyak yang sukanya kepingin ngetok-ngetok ke jasane. Iku masjid iku aja aku yo gak kira dadi, gak kira rampung, keramike yo tok aku kabeh. Kata sing do kepingin menonjolkan diri, ngetok-ngetok ke jasane niki penyakit hati. Kalau komponen bangsa ini banyak yang kepingin menonjolkan diri, merasa paling penting, merasa paling berjasa, alamat bangsa ini gak bisa bersatu. Kelompok kami yang paling berjasa, kelompok kami yang paling benar. Demikian pula kalau komponen umat Islam, masing-masing organisasi umat Islam merasa paling benar, merasa paling berjasa, alamat umat Islam gak bisa bersatu dan mudah dipecah belah. Organisasi kami yang paling benar, aliran kami yang paling benar, yang lain salah semua, yang lain sesat semua, yang lain neraka semua, yang surga cuman aliran kami. Karena yang paling benar itu biasanya alirannya anggotanya sing kurang-kurang ngono iku. Saya nembe pados anggota di bid'ah, didik-didik syirik, semua neraka, sing swarga ming kelompok edek nih. Padahal kelompok edek nih, niku duka namung pinten lonjor anggotane. Lah swarga nih kok arduhas sama watual art seluas langit dan bumi, luas banget. Yen sing mlebu swarga namung alirane piyambak, berasa kula nggih kekambanan swarga nih ku. Malah repot, pelayon, katok. Mbok ayo swarga dirasake bareng-bareng. Yen wonten dereke piyambak dulure dhewe kira-kira dalane kliru diemutke. Kersane sareng-sareng raoske swarga. Lah eco ngoten to. Coba. Uy. Kepingin ngetokke jasane, kepingin menonjolkan diri, alamat mboten saged rukun. Bulat anglet. bangunan dalam sekeliling niki kuat berdiri kokoh. Niku wonten wesine napa mboten? Wonten wesine napa mboten? Wesine ketinggal napa mboten? Nah, untuk diakui jasanya enggak harus selalu kelihatan. Sedaya tiyang ngakoni jasane wesi, bangunan niku saged kuat berdiri kokoh mergi wonten wesine. Wesi sangat berjasa, tapi wesi enggak mau menonjolkan diri. Semua orang mengakui jasane wesi. Paham napa mboten? Bayangke kalau bangunan omah, bangunan masjid niku kuabeh kepengin menonjol, wesi kepengin menonjol, semen kepengin nongol, pasir kepengin ngetok, kayu kepengin nongol, teng serongat ambruk, Bro. Mboten sida dadi bangunan. Lah nek sing komponen iki kepengin menonjol, iki kepengin menonjol, iki kepengin menonjol, hancur enggak mungkin bisa bersatu. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh meleh Anwar Zahid sing ngadeg ten ngarsane panjenengan niki wonten jantunge napa mboten? Wonten. Mboten wonten jantunge oek wisan. Semua orang mengakui Anwar Zahid ini ada jantungnya. Saya berdiri jantung saya bekerja. Saya duduk jantung saya bekerja. Yo kopine teko aku ngerti. Saya tidur jantung saya juga bekerja. Tak baleni jantung saya. Jasanya sangat besar untuk tubuh saya. Saya berdiri, jantung saya kerja, saya duduk, jantung kerja, saya tidur, jantung kerja, tapi jantung saya enggak pernah banyak omong. Ancan enggak iso ngomong. Jantung enggak mau menonjolkan diri. Tapi semua orang mengakui, itu pasti ada jantungnya. Jantung sangat besar jasanya untuk tubuh saya, tapi enggak mau menonjolkan diri. Bayangke, umpami onderdil-onderdil jeruan kula niki do kepingin menonjol kabeh, kepingin ngetok kabeh, jantung kepingin menonjol, paru-paru kepingin menonjol, rumangsa duwe jasa, liver kepingin menonjol, kuabe kepingin menonjol, usus ya kepingin menonjol. Lah wong usus, nonjol sithik mawon niku disebut ambeien. Kudu dioperasi, ambeien dalam bahasa Jepangnya dinamakan the double. Itu harus dioperasi. Makanya le ono komponen masyarakat yang suka kepingin ngetok ke jasanya, kepingin menonjol-nonjolkan diri, itu adalah masyarakat double yang harus dioperasi. Iya. Makanya yuk berjuang ten agomo, berjuang ten masyarakat, belajar dari filosofinya besi. Ojo kepingin dilem, ojo kepingin ngetok ke jasane, ojo kepingin menonjol. Ini semua gara-gara saya, ini semua gara-gara saya. Hancur, ibu. Dalam rumah tangga juga begitu, ibu. Jenengan ngelampai nopo mawon pun, boten usah kepingin dilem, boten usah diketok-ketok ke. Hui. Kadang-kadang ra ono to ibu-ibu niku nggih akas lek nyambut damel niku nggih akas tapi karepe diketok-ketokke ten garwane kersane dilem kalih garwane garwane kersane seneng malah kecelek. Ana ngarepe wong lanang atik ngomong ngene iki wong lanang ngerti apa kabeh yang wong wedok ora kok ora sing nyapu anak urusan apa-apa yang wedok kabeh wong lanang roh apa teko-teko mangan blanjane ora bejaji mangan gak awenak yo gak gelem wong lanang ngerti apa sembarang yang wong wedok sembarang kalih wong wedok. Dikira nek wis diomongi ngono sing lanang tambah sayang. Kecelek. Mesti jalan ya nang gremeng terus. Gremeng terus. Ora betah karo aku nang ngomong karwane. Iki wis ana sing daftar. Kayu atok sampean ngomong sepurane ya Mas. Sampean dibojo aku gak pati iso bantu sampean Mas. Mas sampean paling dibojo aku ya payah Mas. Aku gak pati iso bantu sampean. Isoku ya mengene iki tok Mas. Sepurane Mas ya nek sampean payah duwe bojo aku. Engko bojomu lak omong ya gak dhek ya payah sampean. Mengkane kuncine nang wong lanang iku omongno apike. Engko lak tambah apik bojomu. Aja pisan-pisan omongno eleke. Loro sampean. Coba wong lanang nang sampean omongi Mas. Aku le bejo di bojo sampean Mas. Wis ganteng akas. Wong lanang ning diomongi wis ganteng akas. Ya malah wakas wong lanang iso nggo warit, nggo linggis. Nang apa-apa dicukiti kabeh. Kudu cuket-cuket nyambut gaene malah semangat oleh duit akeh sampean blonjone tambah akeh. Nang coba wong lanang ning diomong eleke. Mas, sampean iku lho wis gak ganteng, bler. Wong lanang dilokno ngono metu teko omah kluyur kluyur kluyur ngadegno prapatane tolah tolah kaya wong bentu anyaran udul. Wis emoh lapo-lapo, nyambut gawe ya emoh kerja ya emoh garing sampean. Padha ae, Pak, wong wedok sampean ngomong apike lak tambah apik. Dek, amane, Dek. Wis ayu, sregep. Wong wedok nang dilokno, wis ayu, sregep. Sampean delok engko wong wedok terus langsung nang pawon, korah-korah, nyapu, bau-bau, ngopo apa digotongi kabeh. Usung-usung terus ngono. Dilokno ayu langsung mlebu jeding, adus rewesik kosokan sruk sruk. Melebu kamar lho seeling mari dilokke ayu wedaan gawe lipsi karo petat ngarepe kaca soalnya dilokke ayu mencoba wong wedok nang dilokno dek sampean niku lho wis elek bener wong gak terus glimbung wis klimprak klimpur wis moh nyapa-nyapa anak rewel dinjarke omah rusuh dinjarke kok nadus ae moh dek wis sore ganang adus moh wong elek kok adus malah cetho eleke. Wedoki kuncine ngono, Pak. Lemen diomong apike. Omong eleke yo nyonyor. Lanangi kadang lambene yo ana sing luweh. Bojo tambah lemune yo dilokke. Dudu omahe sing tingkat awak tingkat 7. Yo ngamuk bodomu. Arep nyang pasar biasanya lak njaluk pertimbangan nganggo klambi anyar sing lanang ben seneng. Mas, aku nganggo klambi iki cocok, Mas yo. Kaya lontong ngono. Yo kelimpruk cuma melebu kamar blek mengkurep wes. Wong wedok iki wis mengkurep lumah-lumane angel. Enggak lara dhewe sampean. Musuh wong wedok ndak usah kakek ngomong jempolmu tokno. Pak aku nganggo kudung iki cocok, Pak yo. Wis ngono ae, ndak usah kakek ngomong lho. Ngono to. Klambi iki tak setelingi suara iki cocok, Pak yo. Wes enggak wong wedok terus jentit ngono. Maka nek wis nek awake dhewe aja kathek ngetok-ngetok ke jasa orang yang ikhlas dalam beramal tidak kepingin memperlihatkan amalnya gak kepingin dirui wong gak kepingin dirungu wong lamun ana wong krungu sak krungu-krungune lamun ana wong weruh sak weruh-weruhe lamun ana wong ngerti sak ngerti-ngertine. Yuk belajar dari filosofinya besi. Besi itu menguatkan tapi ndak mau memperlihatkan diri. Hasilnya semua orang mengakui itu pasti jasanya besi, itu pasti ada besinya. Bapak, belajarlah dari filosofinya jantung. Jantung sangat berjasa dalam tubuh kita, jasanya besar pada tubuh kita. Tapi jantung enggak pernah menonjolkan diri. Bapak, mohon maaf. Belajarlah dari alat vitale panjenengan. Kentese panjenengan. Jasanya besar. Wong sing teko sak mene akeh iku hasil karyanya dia. Tapi dia tidak pernah mau memperlihatkan diri. Ketok sidik ae segera bersembunyi dia. Itu nyapa guyang-guyu. Orang yang ikhlas dalam berjuang, orang yang ikhlas dalam beramal, dia tidak kepingin memperlihatkan amalnya, dia tidak kepingin memperdengarkan amalnya. Dirahasiakan kalau bisa itu amal, jok sampai weruh wong, jok sampai dirungu wong. Itu ikhlas, sebagaimana mohon maaf sekali lagi ketika panjenengan lagi ke WC. Panjenengan kan mampu merahasiakan amal yang satu itu. Lah gak ana to arep ngising gawe pengumuman. Pengumuman saudara-saudara sekalian, aku arep ngising. Ndak ana. Ndak ana. Lah wong sakniki kadang arep nyumbang ning masjid sumbangane durung mudhun sak kampung wis krungu kabeh kok. Ya wis masjide aku sing nyukupi. Iku nek gak nunggone rapat ora gelem metu. Iki padha karo wong arep ngising gawe pengumuman. Tak bisa ambil pelajaran dari amal yang satu itu, betul-betul kita rahasiakan. Begitu masuk pintu ditutup rapat, jebret. Jangan sampai ada bolongan yang bisa diincek. Keran air dibuka biar suara air keras grojok grojok grojok grojok grojok dan tidak terdengar bunyi pret prokotok-kotok pret prokotok-kotok. Itu amal yang sangat rahasia, jangan sampai didengar orang, jangan sampai dilihat orang. Meskipun keluarnya alot, soale rampung mangan jambu kluthuk entek sak pirang-pirang. Yo gak kate bungok-bungok. Aduh, metune alot. Wis tak denke kok gak metu-metu yo. Yo. Ndak kita mampu mengempetnya. Jangan sampai amal itu didengar orang, jangan sampai amal itu dilihat orang. Meskipun suasana kurang nyaman, mohon maaf jedinge pesing. Mboten nate sambat. Wah, jedinge pesing. Yo ndak, kita empet sambil medongkrong. Bahkan bapak-bapak emas-emas sing doyan rokok dinikmati sambil ngerokok. Rokok aroma uyuh. Setelah cawi bersih, kita keluar pun masih tetap bisa merahasiakan amal itu dan tidak kita ceritakan kepada orang lain. Lak mboten wonten to tiyang batok ae terus dikandak-kandakke wong. Ya Allah Mbak, aku mau metu rolas sok Mbak. Sing walu dawa-dawa, sing papat endek-endek nang merengkel-merengkel ngono lho Mbak. Ndak ada. Nah, orang setelah amal kok dicerita-ceritake wong ya padha karo tiyang batok ae dikandak-kandakke wong ngoten niku. Niku namine mboten ikhlas. Yes. Yang ketiga, yang gak melu bayari gak usah cerewet. Ngkaring ngrungokke wae kok umek. Yang ketiga, lek kepengin iso rukun, bersatu, ngapunten, berhenti merendahkan orang lain, berhenti meremehkan orang lain, karena kita tidak bisa berbuat sesuatu tanpa orang lain. Kita butuh kebersamaan karena manusia itu human socially. Understand? Wis ora ngerti ya wis ngomongnya yes ngono ae lho. Lah ngono. Manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita butuh kebersamaan, kita tetap butuh orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Kerukunan, kebersamaan, ukhuwah hanya bisa tergalang, hanya bisa terwujud apabila budaya menghina, meremehkan sudah hilang dari diri kita. Hati-hati lambe-lambe kudungan. Biasa lek wis ketemu karo kanca, "Mbak, Mbak, anake sing perawan tua iku saiki wis entuk bojo." "Lha iya to Dek, kapan?" "Iya, tapi rapine meneng-menengan." "Sama nojo rame-rame tak kandani, mantune sapa?" "Mantune ngono, tukang cukur." Sampeyan ngremehke tukang cukur, bojo sampeyan rapi gara-gara jasane tukang cukur. Bayangke lek gak ana tukang cukur, wong Ponorogo rumbuk kabeh. Dadi gendruwo kabeh. Kok ngremehke tukang cukur to? Kita jadi rapi kan gara-gara jasanya tukang cukur. Nggih napa mboten? Aja ngremehke gak ana tukang cukur ya medeni wong. "Pak, tukang sandal, tukang sepatu." "Tukang sandal, tukang sepatu ado dinyek." "Pak, sampeyan wis nganggo kopiah, nganggo klambi, baju masuk, nganggo dasi, jas-jasan, celanaan, ngisor nyeker, men." "Ndak ana sepatune." "Cok ngremehke, opo iku gayane tukang sampah?" "Ya Allah, kita meremehkan tukang sampah." Mohon maaf, tukang sampah yang membuat martabat kota ini jadi indah. Ponorogo le Adipura yo gara-gara jasane tukang sampah. Bayangke umpami tukang-tukang sampah dulur-dulure kita niku do mogok kerja gak kelem nyambut gawe dadi apa Ponorogo peluruan. Sehebat-hebatnya bupati, sehebat-hebatnya wakil bupati tanpa dibantu karo tukang sampah gak mungkin iso mbangun Ponorogo. Yo ngene apa mboten? Mangkane Mas Dar yo ngono aja ngremehke coro-coro sing model ngono-ngono. Ini tanpa mereka-mereka jenengan mboten saged lungguh di kursi dewan, maka perjuangkan aspirasi mereka. Oh no. Salah yang ngundang Anwar Zahid. Nah kula mboten diundang neh ten mriki gampang yang golek panggonan liyane kok. Donya ya ombo wae kok. Kaya miskin gaweane Gusti Allah, sugih melarat gaweane Allah. Ayu elek gaweane Gusti Allah, bangir pesek gaweane Allah, lemu kuru gaweane Gusti Allah. Menghina ciptaan Allah sama dengan menghina yang ciptakan. Ngremehke gaweane Allah padha karo ngremehke Gusti Allah. Mulane yuk kula jakno to ati, kula tak maca syairan, mangke panjenengan sedaya jawabi ngangge selawat burda. Terus noto ati bareng-bareng diarteni, dikaitke kalih syukuran lan halal bihalal. Yen kula nek rampung maca syair jenengan sedaya nyaut Huwal Habib Maulaya Sol ya Rabbi bil Mustofa kalih ya Arhamar Rahimin. Lagune kados biasane Huwal Habibul Ladzi. Sak teruse niku Huwal Habib Maulaya Sol ya Rabbi bil Mustofa kalih ya Arhamar Rahimin. Sedaya kula suwun mangke nderekke maos kersane sedaya pikantuk berkahipun. Amin Allahumma. Ya sah sing mboten saged nggih mboten napa-napa tapi tulung nderek mangap-mangap nggih. Ya kersane pantes no. Liyane muni arep mingkem dhewe lak ya mboten pantes. Minimal menyesuaikan sing mboten saged mangke nderek ngeten mawon. Kula tak maca syairan riyen mangke jenengan nyaut sareng kalih kula. Allahumma shalli ala Muhammad. Aqbil ala kursi. Wastakmil fadailaha fa anta birru bil jismi insan. Enggak sareng huwal habib maula yasol ya rabbi bil mustofa kalih ya arhamar rahimin. Lah dene sing boten saged pokoke ngobahke lambe mangap-mangap kaya iwak. Enggak huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Maulaya maula salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihimi ya rabbi bil mustafa ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mada ya arhamar rahimin sareng ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij ala al muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, dulur-dulur jamaah sekalian, niki metodene para wali leh nyebarke agami ten tanah Jawi so sukses berhasil dirasuk masyarakat Jawi Islam jadi mayoritas. Keranten metodene sae, cara penyebaranipun sae. Mboten ngangge kekerasan, mboten ngangge konflik, mboten ngangge gontok-gontokan, mboten nyek-nyekan, mboten boyok-boyokan. Tidak ada sejarahnya Islam garis keras masuk di Indonesia. Radikalisme Islam di Indonesia ndak pernah ada. Mulun jenengan saniki wayah rame-rame nih, wonten aliran ISIS tapi sumuk. Wek mboten usah katik kenggo nderek sing ngoten-ngoten niku. Berangkat merono jarene jihad niku mboten jihad, kendat. Jihad itu ada aturannya, ada syarat-syaratnya. Wis ndak usah melu sing ngoten-ngoten niku. Para wali dalam menyebarkan Islam niku mboten ngangge kerasan, tapi lewat proses akulturasi budaya. Kula matur akulturasi ngeten ibu-ibu paham mboten? Paham nggih, padane trasi barang niku nggih. Apa yang menjadi kesenangan masyarakat itu tidak ditentang, tidak dilawan, akan tetapi ditutkan. Kan itu? Ya ditutkan. Contoh masyarakat Jawa itu senenge sama wayang. Para wali tidak menentang seni wayang itu, mengikuti derek wayangan. Lah mangke ten lakon-lakon wayang niku diisi ajaran agami. Tiang nangen kalih mbah-mbahe dhewek wong Jawa, masuk iki gatuk, matuk, cocok, cok gali cok gali gacok. Cocok, akhirnya masuk agama dirasuk, mlebu iman, ihsan, mantep, mancep, menep, tetep. Agama iso ngoyot, cemokot, kok cemokot bareng tergoyahkan. Wong Jawa senengane gending-gending. Para wali dalam mensiarkan Islam menciptakan gending. Mila sampai samangkin jenengan tesis sami apal wonten gending niku karyane para wali judule ilir. Niku isine ra ajaran agami no. Mangke diangen-angen dibarengi zikir selawat damel rengeng-rengeng. So weneng wong Jawa akhirnya diterima. Damel gending meleh judule cublek-cublek. Niku isine nggih ajaran agami, dibarengi zikir, selawatan gawe rengeng-rengeng diterima. Damel gending meneh seluku-seluku batok. Niku ngelingke tentang keimanan, ketauhidan ben mantep keimanane, dijak zikir selawatan sareng-sareng damel rengeng-rengeng. Masuk diterima kalih wong Jawa. Damel gending meleh judule turi-turi putih. Niku ngelingke kematian, ngelingke dino akhir. Dibarengi zikir selawatan rengeng-rengeng. Mergo metodene sae kados ngoten niku. Mula Islam gampang ditrami dening masyarakat, sing dijak mlebu Islam niku mboten gegeran, mboten congkrah, malah iso bersatu guyub rukun tentrem mergo carane sae. Mula kampungmu, desamu kene lek kepengin masyarakate bersatu guyub rukun tentrem. Kuwi nek ngundang kiai aja angger. Nek iso kiai sing model ngene iki. Loh, artinya model kula lak ngomong model ngene iki model sing tak critake, model para wali, metodene para wali, mboten model Anwar Zahid. Sinten sing ngomong nek model Anwar Zahid? Kok kemenye Anwar Zahid mboten kiai, mboten. Namung Pak Yai mawon. Nek wis numpak terus ngrayahi.